Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله الحمد لله كده pada kesempatan sore ini kita masuki kepada al-madatul khamisah atau materi yang kelima dalam al-ibadat fi siyam dalam kitab Minhaj Muslim. Al-madatul khamisah itu fi fadli birri wal ihsani fi Ramadan. Materi yang kelima, keutamaan berbakti dan berbuat baik di bulan Ramadan. Di fadli Ramadana قد فضل كل ما يقع فيه من الأفعال الخير وأضرب البر والإحسان وأضرب البر والإحسان ومن ذلك الصدقة. Tentang keutamaan Ramadan, semua perbuatan baik yang terjadi di bulan Ramadan berupa berbakti dan berbuat baik itu sudah diutamakan pada bulan Ramadan tersebut. Di antara dari perbuatan tersebut adalah pertama adalah as-shadaqah. Qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Wa qala man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaimi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan buka orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa hal itu mengurangi dari pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara shaiman 'ala ta'amin aw syarabin min halalin, shallat 'alaihi al-mala'ikatu min sa'ati syahr Ramadan wa shalla 'alaihi Jibril lailatul qadr." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maksudnya memberi makan berbuka bagi orang berpuasa, baik berupa makanan ataupun minuman yang halal, maka malaikat bersalawat kepadanya pada hari-hari atau pada saat-saat di bulan Ramadan, dan kemudian Jibril alaihissalam bersalawat kepadanya pada malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan tidak diketahui tentang sanadnya apakah sahih atau tidak. Wakana ajwadun nasi bil khairi wakana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Nabi SAW merupakan orang yang paling baik, dan beliau lebih baik lagi ketika berada di bulan Ramadhan, ketika beliau bertemu dengan Jibril. Untuk apa bertemu dengan Jibril? Untuk mengulang atau mempelajari Al-Quran. Yang kedua, qiyamul lail. Di antara perbuatan baik yang diutamakan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail atau salat malam. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan, maksudnya adalah salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhyi layali Ramadhan wa idza kana al-ashr al-awakhir ayqadha ahlihi wa kullu saghirin wa kabirin yutiqu as-salah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam bulan Ramadhan. Untuk apa? Untuk salat tentunya, bukan untuk begadang. Dan ketika sampai 10 malam terakhir, beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, dan membangunkan semua anak kecil atau orang yang sudah lanjut usia tapi masih mampu untuk melaksanakan sholat. Kalau pengalaman ketika saya di Mesir dulu, bahwa 10 malam terakhir Ramadan itu tidak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia 10 malam terakhir Ramadan itu softnya makin maju ke depan, atau malah tersisa satu soft saja. Tapi kalau di Mesir tidak, bahkan malam pun masjid selalu terbuka. Ketika sudah mulai jam 2 malam atau jam 1 malam, malah itu orang-orang turun dari apartemen masing-masing untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan pengalaman yang paling memalukan adalah ketika waktu itu melaksanakan sholat qiyamul lail. Waktu itu 10 malam terakhir, yang 7 malam pertama tamat 30 juz imamnya. Jadi bisa dibayangkan satu malam berapa juz. Nah, waktu itu orang-orang banyak di masjid disediakan kursi. Karena apa? Kan memang kalau untuk sholat nafilah itu diperbolehkan untuk duduk, hanya pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Saya sudah sediakan kursi di belakang saya, dalam artian kalau memang tidak kuat untuk berdiri, maka saya akan duduk. Nah, setelah saya sediakan kursi di belakang saya, tiba-tiba datang, sudah putih semua janggutnya, rambutnya, berdiri belakang saya takbir Allahu Akbar dan tegak berdiri seperti tidak ada rasa pegal sama sekali. Akhirnya selesai 2 rakaat, saya singkirkan kursi itu. Karena apa? Malu ya terhadap bapak tua ini. Subhanallah. Jadi itulah perbedaan antara, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam akan muncul di Indonesia, saya akan katakan itu pepesan kosong. Ya, kenapa? Ibadahnya jauh. Di bulan Ramadan nanti di Mesir itu siapapun memegang mushaf Al-Qur'an dimanapun berada. Okay. Bahkan sambil berdiri di atas MRT ya, berdiri sambil bergelantungan baca Quran. Di trotoar baca Quran. Sambil mengkupis baca Quran. Sampai bintang 5 pun baca Quran tentara. Di kita? Kita tahu sendiri ya. Semakin akhir Ramadan acara tipis makin rusak. Namun bilang dari. Salitan tilawatul Quran Karim, yang ketiga adalah baca Quran. Itkana yukthiru min tilawatil Quran Karim fi Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhu al-Quran fi Ramadan. Dan Jibril alaihissalam di bulan Ramadan itu mengulang-ulang Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu qira'ata fi qiyam Ramadan akthar mimma yutilu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang bacaan dalam salat malam di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan-bulan lainnya. Faqad sallama ma'ahu Dzaifatu lailatan faqara bil Baqarati tsumma Ali Imran tsumma Nisa. Karena Nabi SAW pernah mengimami Hudzaifah dalam satu malam, maka beliau membaca apa? Pertama membaca Al-Baqarah sampai selesai, kemudian Ali Imran sampai selesai, lalu An-Nisa sampai selesai. La yamuru bi ayatin takhwifin illa waqafa 'indaha yas'al. Tidak pernah membaca ayat yang berisi ancaman kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam diam untuk berdoa dulu. Berdoa apa? Meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa masalla rak'ataini hatta jaa rak'ataini hatta jaa Bilal fa adzanahu bisolati kama huwa radhih sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sempat melaksanakan salat 2 rakaat lalu kemudian Bilal azan. Kalau Bilal azan berarti azan apa? Azan awal ya, yang menunjukkan waktu sahur sudah masuk. Karena kalau azan subuhnya itu adalah Ibnu Maktum. Antum bisa bayangkan ya, Salat satu rakaat tiga surat yang paling panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah saja kita baca begini ya, minimal 2 jam. Mungkin lebih. Belum tambah An-Nisa dan Ali Imran. Saya pernah dulu ketika di Mesir itu 1 malam imamnya tamat 10 juz. Salat malam dari kapan? Dari jam 10. Ya, dimulai jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Jangan ditanya ya, seperti apa rasanya kaki dan waktu itu. Sebagai perbandingan begini, waktu tengah-tengah sudah sholat lama, saya sakit perut, saya keluar dulu, kamar mandi, ke WC, ya, pokoknya dipuaskan, masuk lagi masih rokaat pertama dan masih lama lagi dan masih pegel lagi. Itu tidak seberapanya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang mungkin ada imam begitu, bubar, ya, atau dikudeta oleh makmumnya. Di Indonesia tentunya ya, kalau di Mesir tidak. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal-qiyamu yashfa'ani lil'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu sawmu rabbu rabbi mana'atuhu ta'ama wa syaraba bin nahar. Wa yaqulu al-Qur'anu mana'atuhu al-nawma bin layli fashafi'ana bih. Jadi, puasa dan Al-Quran atau salat malam itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari. Kemudian Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Maka berikanlah kami syafaat untuknya. Ya, itu hadisnya adalah diwetul oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian yang diutamakan di bulan Ramadan yang keempat adalah i'tikaf. Wa huwa mulazamatul masjid lil ibadati taqarruban lillahi azza wa jalla. Maksud i'tikaf ini adalah berada dalam masjid untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad i'takafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal ya'takif fil ashr al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala kama warada fi sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf dan terus beritikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitun kulli taqi. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan juga Al-Haythami dalam Mu'jam Az-Zawaid yang artinya bahwa masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan Allah menjamin siapa saja yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya dengan ruh, dengan rahmat, dan dia akan melewati shirath mustaqim menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Kalau kita melihat kepada riwayat yang lain bahwa disebutkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan itikaf bukan hanya 10 malam terakhir tapi 20 malam terakhir. Ya. Antum pernah itikaf tidak? Itikaf yang sebenarnya, malamnya tidak keluar, siangnya tidak keluar. Bukan mengitikaf malam, malam siangnya kelayapan. Ya karena banyak yang begitu ya. Karena seharusnya kalau itikaf itu ya 10 malam, 10 hari, 10 malam dalam masjid tidak keluar kecuali untuk kebutuhan. Contohnya apa? Mandi, buang air. Ya. Seperti itu saja. Selainnya di dalam masjid melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah. Tapi ada kemudian yang menjadikan itikaf itu sebagai sarana-sarana kebatilan. Itikaf dalamnya isi dengan apa? Dengan orasi-orasi, ya, diisi dengan pembinaan-pembinaan yang tidak benar, ya, menuju kepada tanzim-tanzim, menuju kepada gerakan-gerakan. Ada begitu? Ada. Kata siapa? Saya pernah mengalami dan masih ada sampai sekarang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang jelas kalau itikaf itu yang diutamakan adalah apa? baca Al-Quran. Kalau bosan, baca kitab. Ya, manfaat atau berzikir. Setelah capek, silakan tidur. Demikian lagi. Makanya, kalau zaman dulu, itu makannya disediakan oleh istrinya. Istrinya datang, ya sebagaimana Rasulullah SAW pernah disisiri rambutnya oleh istrinya dengan hanya mengeluarkan kepalanya begini. Ya. Di apa namanya? Di antari. Kalau sekarang kan ada panitianya. Sudah enak sekarang ini itikaf. Tinggal apa? Tinggal laksanakan dengan benar. Khamisan al-itimah. Yang kelima, yang utama di dalam bulan Ramadan adalah berumrah. Wa huwa ziyaratu baitillahil harama lit-tawaf was-sa'i fi Ramadan. Baitillahil harami untuk apa? Ziarah ke rumah Allah yang diharamkan untuk tawaf, sa'i di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersamaku. Hadis ini dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga Imam Ahmad. Makanya kalau kita melihat bahwasanya di bulan Ramadan itu Masjidil Haram penuhnya sama dengan haji atau bahkan mungkin lebih penuh. Kenapa? Karena umrah tidak ada kuotanya. Ya, bebas. Bisa lebih penuh daripada haji ketika umrah Ramadan karena menginginkan apa? Menginginkan pahala ini. Sedangkan kalau haji ada kuotanya. Kenapa ada kuota? Karena ada wukuf di Arafah. Dan Arafah itu tempatnya terbatas. Ya. Adapun kalau umrah kan hanya di Mekah. Mekah itu kuotanya luas, sampai dimanapun silakan saja. Kalau sepertinya yang punya modalnya pas-pasan, berarti mengambil penginapan yang sekitar 2 kilo, 3 kilo di Masjidil Haram, ya silakan olahraga dari Masjidil Haram ke dari penginapan Masjidil Haram, insya Allah sehat dan ibadah. Setiap langkahnya dihitung. Ya, satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Tapi orang inginnya dekat ya, walaupun mahal. Kenapa? Karena ada kemungkinan kalau jauh-jauh tidak keburu sampai. Nah, itu jangan bayangkan seperti masjid di sini kosong ya, tidak. Di sana itu nanti kalau sudah 1 km dari Masjidil Haram itu sudah susah untuk melangkah. Bahkan orang sudah gelar tikah di situ. Kenapa? Karena sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam. Makanya orang mencari apa? Mencari apa? Mencari dekat itu karena ingin dekat dengan Ka'bah, ingin di dalam. Walaupun ya, walaupun Masjidil Haram itu adalah sebagian ulama, sebagian pas ulama mengatakan ya, Masjidil Haram adalah seluruh kota Mekah. Bukan hanya batasan yang bulat itu saja. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratu fil ilal umrati kafaratun liman bainahuma." Dari umrah ke umrah merupakan kafarat atau penghapus dosa di antara keduanya. Al-madatus sadisah, materi yang keenam di dalam masalah siam, fi tsubuti syahr Ramadan, bagaimana menetapkan bulan Ramadan. Yatsbutu dukhulu Ramadan bi ahadi amrayn. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan salah satu di antara dua perkara. Awaluhuma kamalu syahri sabiq anhu wa huwa Sya'ban. Yang pertama adalah sempurnanya bulan yang sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal 3 Sya'ban. Ya. Fa idza tamma li Sya'ban 30 yawman fa yawmul 31 huwa awwalu yawmin min Ramadan qat'an. Jika bulan Sya'ban itu sudah selesai 30 hari, maka tentu hari ke-31 adalah Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda bahwa asyahu hakadha wa hakadha wa hakadha wa asyahu hakadha wa hakadha wa hakadha. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan itu jumlahnya kalau tidak 30, 29. Di dalam tahun Hijriah tidak ada bilangan 31, tidak ada tahun kabisat, ya. Tidak tahun kabisat juga ada, tidak tahun tahun apa? Tahun Masehi ya, tahun Hijriah. Kemudian wa tsani huma ru'yatu hilalih. Yang kedua untuk menetapkan bulan Ramadan adalah melihat hilalnya. Hilal itu apa artinya? Bulan sabit yang paling pertama muncul. dengan mata telanjang tentunya. Dan itu tentu dengan latihan. Kalau sepertinya saya, Nuha, itu untuk melihat sabit, bulan sabit, hilal, itu sudah agak sulit, atau juga jaki. Ya, kenapa? Karena matanya sudah dibantu. Ya, Wildan juga sama. Ya, sudah dibantu matanya. Kalau sepertinya kacamatanya lupa di apa? Dilap, nah susah. Ya, atau kemudian minusnya naik atau turun, susah. Nah, biasanya yang pandai-pandai melihat hilal itu adalah orang-orang tinggal di tepi pantai. Para nelayan. Kenapa? Karena mereka sering apa? Sering berpedoman kepada langit di dalam apa? Di dalam berlayar. Ataupun para petani zaman dahulu itu kan berpatokan pada langit. Oh, lihat rasyid bintang ini, itu akan hujan. Itu bukan tatayur. Ya. Bukan tatayur, tapi apa? Tapi pengalaman mereka. Oh, dulu ada rasyid bintang wuluku, itu bulan apa? Bulan hujan. Yang benar, dulunya demikian. Karena wuluku itu muncul sekitar bulan yang ber ya. Apa katanya itu? Oktober, November, Desember, kemudian selanjutnya. Tapi sekarang hujan datang kapan maunya. Ya. Karena sudah ada pemanasan, pemanasan belum gombal ya. Fa idza ru'ya hilal Ramadan lailatan 30 min Sya'ban faqad dakhala syahr Ramadan wajib shumu. Jika hilal Ramadan itu dilihat pada tanggal 30 Sya'ban, maka hari itu sudah masuk bulan Ramadan dan wajib untuk saum di bulan tersebut. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang melihat bulan di antara kalian, maka hendaklah berpuasa. Dan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'athiru, fa in ghamma 'alaykum fa'akmilul 'iddata 30 yawman." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan juga jika kalian melihat hilal sebulan setelahnya, maka berbukalah, maksudnya Idul Fitri. Dan fa'in ghamma 'alaykum, jika ternyata tertutup, karena apa seperti sekarang ini, saya tidak yakin hilal bisa kelihatan. Karena apa? Karena cuaca hujan, banyak mendungnya. Nah, jika ghamma, maka apa? Sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Apakah perlu pakai hisab? Tidak. Kenapa? Apakah hisab zaman Nabi tidak ada? Siapa bilang tidak ada? Ya. Buat apa kita memperlakukan diri, menyibukkan diri dengan perkara yang tidak diajarkan Nabi? Nabi hanya menyebutkan mudah sekali kan? Lihat hilal, kalau kelihatan puasa, kalau tidak berarti sempurna 30. Benar. Tidak perlu pakai ilmu hitungan falak. Anda pernah belajar ilmu falak? Coba pelajari. Kalau bisa ngerti ya. Saya pernah belajar ilmu falak dan sakit bikin buat apa ya? Saya tidak akan jadi pembuat kalender. Saya tinggalkan. Wa yakfi fi thubuti ru'yatihi shahadatu 'adlin aw 'adlaini idza jaz. Id jaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadatu rajulin wahidin 'ala ru'yati hilal Ramadan. Nah ini. Bahwa untuk menetapkan ya, menetapkan bahwa hilal sudah terlihat itu cukup kesaksian satu orang yang adil saja. Atau dua orang yang adil. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima persaksian seorang yang adil, para sahabat tentu adil semua ya, atas terlihatnya hilal Ramadan. Nah, ini untuk masuk bulan Ramadan. Tapi berbeda untuk masuk Idul Fitri. Amma ru'yatu syawalin dan ifthari fala tathbutu illa bi syahadati 'alaihi. Adapun kalau untuk menetapkan bulan Syawal, maka harus dua saksi yang adil, tidak cukup satu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan persaksian satu orang dalam Idul Fitri. Ya, kenapa? Karena berbahaya. Nanti berbuka sebelum waktunya. Tapi alasan yang paling jelas kenapa tidak diterima persaksian satu orang, apa alasan yang paling kuat? apa? Tahu tidak? Karena Nabi tidak menerima. Ini itu alasan paling kuat ya. Ada yang lebih kuat dari itu? Tidak ada. Nabi tidak menerima, masih kita menerima. Emang kita siapa? Lebih pandai dari Nabi. Ya, itu alasan paling kuat. Tidak ada yang lain ya. Yang lain cuma kira-kira saja. Mungkin ya. Tapi kalau Nabi tidak menerima, itu sudah pasti. Tanbih, perhatian. Man ra'a hilal Ramadan wajib 'alaihi an yusuma wa in lam tuqbal syahadatu. Nah, ini perhatian. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa walaupun persaksiannya tidak diterima. Karena mungkin tidak dianggap adil atau mungkin tidak dipercaya, ah masa kamu bisa melihat hilal, katanya. Mata kamu juling seperti itu, ya. Apakah kau sudah yakin dia melihat hilal dan dia punya ilmunya, maka dia wajib berpuasa bagi dirinya sendiri. Ya. Keluarganya wajib tidak? Tidak. Kenapa? Karena keluarganya harus ikut keputusan dari ulil amri. Adapun dia punya ilmu sendiri yang memang tidak boleh untuk orang lain. Wa man ra'a hilal fitri wa lam tuqbal syahadatu la yuftir. Tapi sebaliknya, orang yang sudah melihat hilal Syawal tapi persaksiannya tidak diterima, walaupun yang melihatnya sampai satu kampung pun, tapi satu kampung itu persaksian tidak diterima, maka tidak boleh sholat Idul Fitri besoknya. Kecuali kalau sudah sampai 30 Ramadan ya, besoknya 31 ya, terima tidak diterima tetap besoknya Idul Fitri ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawmun tasumu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhaun. Puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua Idul Fitri. Dan adha adalah hari di mana semua kalian apa? Kalian berkorban. Idul Fitri itu adalah hari raya apa? Hari raya makan. Karena fitru di situ bukan dari fitrah. Tadi aftara yufthiru artinya berbuka puasa. Idul Fitri artinya hari raya tidak puasa lagi. Apa hari raya? Makan-makan, bukan kembali suci. Kenapa? Karena kalau kembali itu bukan idun tapi audun. Ada ya audu aud. Ya. Kalau id itu dari ayyada yu'idu id, merayakan. Al-fitr di sini adalah dari aftara yufthiru. Jadi jangan sampai salah. Ya, bukan kembali suci, enggak, ya. Jalan suci di sana tuh dekat Pasupati, ya. Enggak di sini. Di sini dekat Jalan Dago dan jangan apa? Badak Singa, ya. Baik, al-madatus sabi'ah. Madah yang ketujuh, materi ketujuh. Fi syurutus shaumi wa hukmu shaumul musafir musafiri wal maridi wasyaikhul kabiri wal hamili wal murdi'i. Tentang syarat-syarat berpuasa, hukum puasanya orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang lanjut usia, perempuan yang hamil, dan al-mulbi' yang menyusui. Baik. Kenapa? Nah, pertanyaannya. Kenapa? Saya sudah pernah mengatakan, tapi saya tanya lagi. Kenapa perempuan hamil dalam bahasa Arab disebutnya hamil, bukan hamilah? Karena tidak ada laki-laki yang hamil, ya, ya. Jadi tidak berupa kita mampu tuh lagi hamil, ha'il, ya. Kemudian sini apa lagi? Murdi', menyusui, menyusukan. Apa ada ibu yang tidak menyusukan? Apa laki-laki? Tidak ada, ya. Fi wujubi shaumi 'alal muslimi ay yakuna 'aqilan balighan. Untuk wajibnya berpuasa bagi seorang muslim, dia seorang harus berakal dan baligh. Makanya kalau orang gila, ya, itu tidak boleh atau tidak sah puasanya. Maka bagaimana mungkin orang gila mempunyai hak pilih, ya? Ya, kita wajib kritisi masalah ini, ya. Kenapa? Kita umat Islam dalam hal-hal ibadah itu menjadi apa? Menjadi syarat utamanya adalah diantaranya apa? Berakal, betul. Bolehkah orang yang tidak berakal kuliah di ITB? Jangankan kan di ITB, di PAUD pun tidak akan diterima. Iya kan? Ya. Nah itu saja sih. Mudah-mudahan diterima, apa namanya, didengar oleh para pemangku kebijakan, ya. Buat apa orang gila dikasih hak pilih, ya? Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat, maksudnya tidak dihitung dosa dari tiga golongan. Pertama, anil majnuni hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sadar. Wa anil na'imi hatta yastayqidh. Dan orang tidur sampai dia bangun. Wa anil sabi hatta yahtalim. Dan anak kecil sampai dia baligh atau bermimpi. Jadi kalau antum waktu nanti kalau puasa ketiduran, contohnya ya, pas puasa ketiduran, ngigo, dan ngigonya makan mie ayam setengah kok katanya. Batal puasanya? Tidak, cuman terpikirnya dari mana dapat mie ayam? Jangan sudah disiapkan sebelum tidur ya. Karena kan mie ayam ini kan. Tapi kalau sepertinya minum, nah mungkin kan ada air di situ. Tapi mie ayam kan harus beli ya. Atau lupa, ya. Atau lupa juga tidak termasuk orang yang berdosa atau berbuka puasa atau tidak batal. Wa in kanat muslimatan yustaratu laha fi sihhati shaumiha an takuna thahiratan min damil haidh wan nifas. Adapun jika seorang muslimah, maka disyaratkan agar sah puasanya agar dia itu suci dari darah haid dan nifas. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika menerangkan kurangnya agama perempuan. Kenapa perempuan disebut kurang akal? Kenapa perempuan disebut kurang agama? Nah, disebut kurang agama kenapa? Alaisa idza haadhat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah perempuan itu jika sedang haid dia tidak puasa dan tidak salat dan tidak berpuasa, maka di situ kurang agamanya. Ba al-musafir. Yang keenam musafir. Yang keenam, yang ba musafir. Ah, saya masih belum konsen. Idza safara al-muslimu masafata qasrin wa hiya 48 milan, rakhasa lahu syari'u fil fitri 'ala an yaqdiya ma aqtara 'inda quduri. Jika seorang muslim berpergian dalam jarak qasar, yaitu maksudnya jarak yang diperbolehkan untuk mengqasar salat, yaitu sekitar 48 mil sekitar 80 kilo ya. Beliau di sini mengambil pendapat yang 80 kilo, walaupun nanti ada pendapat lain. Ya kita baca aja di sini. Yang jelas sudah mencapai batasan boleh dikosor, maka diringankan oleh agama untuk berbuka, tapi dia harus mengkodok, harus mengganti hari di mana dia berbuka ketika dia pulang lagi ke tempatnya. Hal itu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau berada di perjalanan, maka dia mengganti di hari yang lain. Tsumma huwa in kana shaumu fi safari la yashuqqu 'alayhi fa shaumu laka an ahsan. Kemudian jika dia berpuasa itu ternyata tidak membuat dia kesusahan, maka berpuasa lebih baik baginya. Wa in kana yashuqqu 'alayhi fa aftar kana ahsan. Nah, dan jika ternyata puasa itu susah baginya, maka lebih baik dia berbuka. Contohnya, ketika saya dari Bengkalis pulang ke Bandung, itu kan kalau pergi dari Bengkalis jam 6 pagi, dari pulau itu berangkat 6 pagi, nanti sampai di Bandung sekitar jam 11 malam. Ya. Entah kalau check-in jam berapa sampainya. Ya. Kenapa? Karena dari Bengkalis pergi ke Pekanbaru itu sekitar 4 jam. Baik naik darat ataupun naik laut. Nah, setelah itu naik pesawat. Pesawatnya sebentar sih, tak sampai 2 jam ya. Lama di darat. Nanti sampai Jakarta. Karena dulu ke Bandung belum ada. Sampai Jakarta naik Prima Jasa, tahu sendiri kalau dari Cengkareng ke Bandung Keluar dari cengkaringnya saja menuju tolnya itu bisa 2 jam. Itu kalau lagi baik jalannya, ya. Nah itulah. Tapi dengan fasilitas sekarang ini, mobilnya AC, pesawatnya AC, tidak ada pesawat tidak ber-AC, ya. Kemudian apa namanya, nanti naiknya juga AC. Itu tidak terasa susah, tidak terasa lemas. Maka pada saat itu lebih baik berpuasa. Ya. Nuha pulang ke Jakarta, wah buka puasa, masya Allah, naik Argo Bromo terus buka puasa, itu gimana ceritanya, begitu ya? Perjalanan cuma berapa? Walaupun dari sini ke Jakarta kita 100 berapa kilo ya, tapi kan emangnya capek Argo Bromo? Tidur sebentar aja udah sampai, ya, seperti itu. Atau dari Bandung ke Jogja naik pesawat cuma 3/4 jam, buat terus buka puasa gitu? Ya. Tidak. Waikan ya syukur alaihi faftar jika, tapi jika sulit maka lebih baik berbuka. Contohnya apa? Memang tidak ada kendaraan yang bagus ke sana. Ya. Naik bisnya tanpa AC, udara panas, kalau sepertinya dia tidak buka terkena dehidrasi seperti zaman tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu dari Solo sampai ke Pekanbaru saja itu jarang bis yang AC. Adanya AB. Ya. Angin berpus, atau AC-nya AC, angin cepoi ya, karena udara karena pintu dibuka, apa tuh jendelanya dibuka ya. Maka pada saat itu berbaik berbuka. Liqala Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faminna as-shaimu wa minna al-muftiru fala yajidu as-shaimi 'ala al-muftiri wal muftiri 'ala as-shaim. Jadi kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak puasa. Orang yang berpuasa tidak menganggap buruk kepada orang yang berbuka, dan orang berbuka tidak menganggap buruk pada puasa. Di sini apa yang disebut dengan apa? Toleransi. Disebut dengan berlapang dada. Kenapa? Karena kondisi fisik setiap orang tidak kuat. Ya, mungkin saya mengatakan kepada Mas anak ayah gubernur saja harus buka puasa. Itu secara apa? Secara umum. Tapi ada yang hal khusus memang tidak bisa. Kenapa? Naik Argo Bromo mabuk dia. Oh, kalau orang-orang yang tinggal di pulau naik mobil tepat mabuk ya, Jeki ya. Ya. Orang tinggal di pulau naik mobil 1 jam, 1,5 jam mabuknya sampai 4 kali. Ya. Tapi orang biasa di darat naik kapal laut atau naik speedboat yang begini itu jet lagnya bisa 3 hari ya. Turun dari apa? Dari kapal itu 3 hari itu masih terasa begini-gini jalan. Ini tidak terbiasa ya. Saya pernah kan dari Jeddah ke Suez ya, keterusan ke Suez di Mesir itu terombang ambing 3 hari 3 malam begini kapal lautnya. Itu turun tuh terperasaan masih begini-begini jalan tuh. 3 hari 3 malam begini-begini ya. Sampai benjol-benjol kepala kena dinding kapal itu. Nah pada saat itu mau puasa ya. Ada mungkin yang kuat, tapi kebanyakan tidak ya. Tsumma yarawna anna man wajada quwwatan fa shoma fa inna dhalika hasan. Nah, maka kemudian para sahabat berpendapat barang-barang siapa yang kuat maka kalau dia berpuasa itu baik baginya. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Tapi kalau orang ternyata merasa dirinya lemah, kemudian dia berbuka puasa, maka itu baik baginya. Jadi, diri sendiri yang akan mengukur kekuatan. Tapi kadang-kadang diri sendiri tidak mengukur kekuatan, maka tanya kepada dokter, boleh tidak saya berpuasa? Ya, gitu. Tentu dokter tanya dokter yang muslim dan terpercaya. Jangan tanya kepada dokter yang tidak muslim. Wallahualam. Yang C, al-marid, yang orang yang sakit. Idza marida muslimun fi ramadhan nadhar. Jika seorang muslim sakit di bulan Ramadan maka dilihat. Fa in kana yaqdiru 'ala shaumi bila masyaqqatin syadidatin shoma wa illam yaqdir aftar. Jika dia mampu berpuasa tanpa kesusahan yang amat sangat maka dia berpuasa, tapi jika tidak mampu maka berbuka. Jadi kalau sepertinya, kenapa kamu tidak berpuasa, saya sakit pak. Sakit apa? Sakit panu, enggak ada alasan ya. Masa sakit panu kemudian tidak puasa? Ya apa hubungannya? Sakit apa? Sakit conge. Tidak puasa itu gimana ceritanya ya? Tsumma kana yarjul bur'a min maradhihi fa innahu yantadhiru hatta al-bur'i tsumma yaqdi ma aftara bih. Kemudian kalau dia berharap bisa sembuh dari penyakitnya, maka dia tetap berbuka puasa sampai menunggu dia sembuh. Nah, setelah itu dia mengqadha hari-hari di mana dia berbuka. Contohnya apa? Kalau dia berpuasa enggak sembuh-sembuh. Tapi kalau dia tidak berpuasa, minum obat 3 hari akan sembuh, kemudian puasanya akan sempurna. Maka lebih baik dia berbuka pada saat itu, jangan berpuasa. Jangan kemudian puasa tapi apa? Tidak bisa baca Quran, tidak bisa qiyamul lail, ya. Lemas seharian, baring saja. Tapi puasa, tidak bagus seperti itu. Lebih baik dia berobat, berbuka puasa, sembuh, laksanakan puasanya dengan sempurna, lalu mengqadha setelahnya. Wa in kana la yurja buruhu aqtara wa tasaddaqu an kulli yawmin yuftiruhu bi muddin min ta'amin. Jika ternyata tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia berbuka puasa lalu bersedekah, ya. Setiap hari dia berbuka dengan satu mud makanan pokok. Ya, baik itu kurma, baik itu beras ataupun biji-bijian, ya. Au hibnata qamhin. Ya, itu hampir sama dengan mud. Ya, qamah itu adalah gandum. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alladziina yutiiqunahu fidyatun 'amun miskin," dan bagi orang yang tidak mampu, maka baik fidyah memberi makan orang miskin. Itu disebut dengan fidyah, ya. D. Orang yang yutusia. Idza balagha al-muslimu aw al-muslimatu sinnan min as-suyukhah la yaqwa ma'ahu 'ala as-sawmi aftara wa tasaddaqa 'ala kulli yawmin bi fitrihi mutin min ta'amin liqala ibn Abbas radhiyallahu anhuma rukhsa lis-shaykh al-kabiri an yud'ama 'an kulli yawmin miskinan wa la qada 'alayhi. Jika seorang muslim atau muslimah sudah mencapai lanjut usia dan dia tak mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia berbuka dan bersedekah setiap hari. Dia berbuka itu dengan satu mud makanan pokok. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diringankan bagi orang yang lanjut usia untuk memberi makanan setiap hari satu orang miskin dan tidak ada qadha baginya. Dan subhanallah. 2 tahun yang lalu, ibu saya rahimahullah tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena sakit. Tapi Ramadan yang kemarin beliau tamat 30 hari, 30 Ramadan, ya, selama Ramadan tamat itu melaksanakan. Subhanallah, tamat tanpa ada Tuhan sedikit pun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesempatan terakhir hidupnya untuk melaksanakan bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang hamil dan menyusui. Idza kanat al-muslimatu hamilan fa khafat 'ala nafsiha aw 'ala ma fi batniha aftarat. Jika seorang muslimah dia hamil dan dia khawatir atas dirinya sendiri kalau berpuasa itu akan berbahaya, dan juga berbahaya akan berpuasa berbahaya bagi janinnya, maka dia berpuasa, berbuka puasa, ya, tidak melaksanakan puasa. Wa inda zawalil udhri qadat ma aftarathu. Dan jika udhurnya itu hilang, maka dia mengganti, mengqadha hari dia berbuka puasa. Wa in kanat musiratan tasaddaqat ma kulli yawmin tasumuhu bi muddin min qamhin fa yaqulu akmala laha wa 'azama ajra. Kalau dia ternyata orang yang berkemampuan, orang yang mampu, maka selain berqadha puasanya, dia pun membayar fidyah juga. Jadi qadha dan fidyah sekaligus, ya. maka itu akan lebih banyak pahalanya. Menurut pendapat dari Syekh Abu Bakar Jabi' al-Jazairi rahimahullahu taala. Wa hakadha al-hukm bi nisbati ila al-murdi'ah, demikian juga hukumnya bagi perempuan yang sedang menyusui. Idza khafat 'ala nafsiha wa 'ala waladiha wa lam tajid man turdi'ahu laha, jika dia khawatir dirinya atau anaknya akan terkena bahaya kalau dia berpuasa dan dia tidak mendapatkan orang yang bisa menyusukan anaknya, awala ya lam yaqbal ghairuha, atau anaknya tidak mau disusui oleh oleh selain ibunya, maka demikian juga ya, itu apa, berbuka dan mengqadha. Wa hadzal hukmu mustanbatun min qouli ta'ala, hukum ini di apa namanya, disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala alladziina yutiiqunahu fidyat ta'am miskin fa inna ma 'ala yutiiqunahu, maksud mana yutiiqunahu di sini adalah apa, yutiiqunahu bi masyaqqatin sadida, mampu melaksanakan puasa tapi dengan amat sangat susah, maksudnya sangat susah dia berpuasa. Fa innahum aftara wa qadaw aw adhanu sakta al miskin, maka dia, mereka itu berpuasa, aftaru, qadaw, dan jika mereka berpuasa berbuka puasa, maka mereka mengqadha atau memberi makan orang miskin. Namun khatifilah, di sini ada juga pendapat yang lain bahwa kalau perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui, jika dia khawatir, ya sudah dicoba sehari contohnya berpuasa, tidak kuat, kenapa? Karena sedang hamil atau karena sedang menyusui. Ibu sedang menyusui itu kan kalau disusui ya, itu kalau tidak dia lemas, anaknya kelaparan ya, anaknya kelaparan. Nah, ada hukum yang lain kalau dia berbuka, dalam pendapat yang lain juga apa? Tidak perlu mengqadha, cukup hanya dengan beriktidah saja ya. Dan saya pribadi untuk melihat kondisi Indonesia ya, itu saya lebih mengambil pendapat yang hanya mengqadha saja, yang hanya mengwai fidyah saja. Kenapa? Sebagai contoh, tahun ini sang ibu hamil, maka dia berbuka puasa. Tahun depannya apa? Menyusui. Apakah pas menyusui bisa mengqadha? Tidak bisa. Tahun depannya masih menyusui lagi, karena kan 2 tahun. Jadi dia harus mengqadha 3 tahun berturut-turut, 3 bulan. Itu masyaqqah, berat. Ya. Padahal apa? Padahal nanti di sela-sela itu ada lagi apa? Ada dia haidnya. Terus kemudian nanti tiba-tiba hamil lagi. Jadi kapan mengqadhanya? Ya, seperti itu. Ya mungkin untuk orang-orang Arab fatwa ini cocok. Ya, orang Arab karena secara fisik memang lebih kuat daripada orang Indonesia. Ya. Tanbihan, dua peringatan. Awalan, man farrata fi qada'i Ramadan biduni 'udhrin hatta dakhala 'alaihi Ramadan akhar, fa inna 'alaihi an yud'ama man kana kulli yawmin yaqdhihi miskina. Barang siapa yang lalai di dalam mengqadha puasa Ramadannya tanpa ada udzur sama sekali, sampai kemudian masuk kepada Ramadan yang tahun berikutnya, maka dia wajib untuk memberi makan satu orang miskin dalam setiap hari di wadiah, dia harus mengqadha. Contoh begini. Pada bulan tahun yang lalu ya, dia tidak berpuasa selama 40 hari. Mungkin enggak? Mungkin tidak? Tidak mungkin ya. Puasa cuma 30 atau 29 kalau dia puasa 40 hari ya. Dia tidak berpuasa contohnya 15 hari. Ya. Dan dia baru ingat untuk mengganti puasanya tanggal 26 Syaban. Jadi hanya punya kesempatan 3 atau 4 hari untuk mengqadha. Berarti masih ada 11 hari dia tidak bisa mengqadha. Maka setiap dia mengqadha pada tahun setelah Ramadan nanti lagi, mengqadha membayar apa namanya, memberi makan satu orang miskin. Qadha memakan satu miskin. Sebagai apa? Sebagai denda baginya, karena apa? Karena lalai. Itu kalau karena lalai, tapi kalau karena sakit maka tidak. Bahkan mungkin kalau karena sakit terus sakit akhirnya jadi fidyah saja, tidak mengkodoh lagi. Ya. Yang kedua, man mata minal muslimina alaihi siyamun faqadha anhu waliyuh. Barang siapa di antara umat Islam yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka walinya mengkodohnya. Contohnya nanti kalau ibu kalian meninggal dunia dan masih punya hutang puasa, kalau hampir ibu saya tidak punya, maka kalian sebagai walinya itu wajib untuk mengkodoh. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man mata alaihi wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, maka walinya yang berpuasa mewakilinya. Wa qalu liman sa'alahu qaila, dan sabda Nabi SAW ketika ada yang bertanya kepadanya, inna ummi matat wa 'alayha shaumu syahrin afa aqdihi 'anha, ibuku meninggal dunia dan dia mempunyai hutang puasa, ya, mempunyai hutang puasa Ramadan, apakah aku mengqadha untuknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am." Ya, kamu berpuasa untuk membayar apa? Hutang puasanya. Fadilah fadainullahi ahaqqu ayyullah. Kenapa? Karena hutang Allah itu lebih utama untuk dibayar. Ya. Baik. Mungkin pembahasan kita sampai sekarang sampai sini dulu untuk sore hari ini. Karena saya sendiri masih kurang fit, ya. Setelah beberapa hari masih kurang istirahat sejak menolong ibu saya di rumah sakit sampai kemudian wafat, sampai kemudian kemarin pengurusan jenazahnya, dan baru tadi malam pulang dari Tasikmalaya sekitar jam 10 malam lah, setelah 10 malam, dan belum bisa istirahat. Tapi ini adalah amanat di mana saya tidak boleh berhenti berdakwah oleh ibu saya, maka saya laksanakan amanat itu. Namun dia semampunya, kalau dipaksakan nanti kalau saya pingsan nanti mau mengangkat tidak, ya. Tapi khotibullah, kalau ada pertanyaan topot dulu. Ya. Halo. Ya, mau salah satu atau mau bagi-bagi silakan saja, tapi jangan kemudian hutangnya 9 hari gitu ya. Kemudian tiga-tiganya 9 hari ya tidak, bagi-bagilah tiga-tiga kalau naik ketiga ya. Kalau mau yang biasa saya semuanya saja tadi ya gitu. Ya sudah dia 9 hari gitu. Ya. Tergantung kesepakatan. Ya, biasanya kalau orang yang mampu itu akan berebut. Ya, berebut untuk membayar utang orang tuanya. Kenapa? Itu pahamnya. Termasuk apa? Termasuk birrul walidain. Berbakti pada dua orang tua, ya, setelah beliau mereka wafat. Allah a'lam. Ya, apa? Assalamualaikum. Yang terkait catatan tadi, kalau lewat setahun itu dalilnya apa, Ustaz? Nah, sama kalau misalkan dia lewatnya 2-3 tahun, berlaku kelipatan nggak, Ustaz? Saya tidak diberi. Yang setahu saya itu ijtihad para ulama, ya. Setiap para ulama seperti itu sebagai ta'zir, ya. Setahu saya demikian. Allah. Kalau misalkan dia dulu sering meninggalkan puasa, sudah balik. Sudah balik, Ustaz. Maka tadi dia maksudnya meninggalkannya bukan meninggalkannya karena misalnya haid gitu, Ustaz. Uh-huh. Artinya dia ganti. Antum haid? Enggak. Tapi udah berlalu tahunan, Ustaz. Terus ya baru. Misalnya baru dia sadar bahwa ternyata itu dia lalai lah, Ustaz, untuk kayaknya, tapi udah lupa, Ustaz, berapa persisnya hari yang dia tinggal, gitu. Nah itu apakah baiknya dia fidyah atau puasa ganti, dan boleh nggak dia pakai perkiraan seperti ini? Dia harus mengkodoh, tidak boleh fidyah. Selama mampu untuk mengkodoh, seperti atau mungkin balik umur 15 tahun mungkin ya, atau 16 tahun balik. Sekarang berapa tahun? Nah mungkin ada sela-sela itu atau pernah nakal ya, ketika SMP lah contohnya ya, atau ketika SMA. Ya di rumah puasa pas di jalan ketemu teman-teman, nah gitu ya. Tidak tahu berapa persisnya, perkirakan dengan, nah di situ antum berijtihad. Perkirakan sedapat mungkin berapa kekurangan puasa antum. Ijtihad, siapa namanya? Sedapat mungkin. Ya. Kalau sepertinya perkiraannya 20 hari tertinggal, maka lebihkan 2-3 hari. Ya. Kalau sepertinya apa? Kalau sepertinya ini demikian penjawaban para ulama ya, bukan jawaban saya. Kalau sepertinya ternyata memang kurang, pada sudah dilebihkan, semoga Allah mengampuni. Kalau ternyata berlebih, maka lebihnya adalah fadilah dan sunnah. Seperti itu. Wallah. Sekarang. Oh ya. Sudah. Desa Bahaya, atas ilmunya set. Ini pertanyaan yang kalau misalkan orang gila atau dia pingsan saat bulan Ramadan karena mungkin operasi segala macam, ya. Dia perlu mengkodot. Bagaimana? Iya. Orang gila atau orang yang pingsan tidak sadarkan diri karena operasi. Kalau orang gila, ya, ketika dia gila dioperasi, kemudian ketika selesai operasi masih gila, ya nggak perlu. Nggak mungkin beda-beda kasus orang gila dan orang yang pingsan atau tertidur. Kalau orang gila tidak, ya dia tidak perlu mengqadha. Apa namanya? Karena gila itu kan sesuatu sebenarnya hampir permanen dia ya. Ya jarang yang orang gila kemudian tidak gila, gila lagi tidak ya. Kalau orang pingsan itu wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Karena apa? Karena pingsan itu kan seperti tidur permanen. Tidak permanen, ya. Hanya temporer saja itu. Ya, seperti itu. Yang lanjut usia, tadi tidak mampunya dia membayar fidyahnya waktu puasa yang dia tinggalkan atau setiap harinya. Itu ada beberapa pendapat. Saya pribadi lebih mengambil pendapat bahwa boleh dibayarkan di awal. Kalau dia ada ke contohnya dia hanya tidak mampu puasa saja, berpuasa saja jadi bukan sakit berat yang dikhawatirkan nanti akan wafat gitu ya. Kalau seperti ayah saya dulu 14 tahun yang lalu, dia memang wafatnya pas tanggal 1 Syawal ya. Tanggal 1 Syawal maghrib. Jadi pas masuk tanggal keduanya. Jadi memang 30 hari itu fidyah karena tanggal masuknya setengah 30 Syaban masuk rumah sakitnya. Ya. Kalau seperti hanya karena orang jude saja, ya bisa dari awal. Contohnya seperti operasi, nah, bukan operasi ya, operasi itu ada kesembuhan. Ya itu tadi yang dia sakit mah dan tidak diharapkan bisa sembuh. Ya, tapi dia masih bisa hidup gitu, cuman nggak bisa puasa. Maka bisa awal dari awal sebayar untuk 30 hari contohnya. Walaupun juga lebih baik, kalau lebih baiknya ya diakhirkan saja. Atau mau saat dicicil per hari juga sih nggak masalah, ya gitu. Allah. Tadi Ustaz telepon yang orang gila misalkan dia sadar, perlu bayar. Ya, tinggalkan. Asalnya dia sadar tidak? Asalnya sadar terus mungkin gila atau sadar. Gitu. Saya belum pernah menemukan kasus seperti itu ya, dan juga belum pernah membaca karena biasanya gila itu dari awal gitu ya. Orang begini, kalau sepertinya gilanya itu merupakan penyakit, walau alam mungkin dia wajib untuk mengkodohnya. Tapi kalau memang gilanya sebuah hal yang permanen, maka tidak perlu jawab mengkodoh, gitu, ya. Allah. Karena bisa diartikan orang gila itu seperti di, kalau kita lihat dalam hadisnya itu kan disejarkan dengan apa? Dengan anak yang belum balik. Anak belum balik boleh maju mengkodok dia sebelum balik, tidak kan? Seperti itu. Ya Allah. Ada pertanyaan, bagaimana seorang muslimah yang safar keluar kota, semisal sebulan di kota lain, apakah jumlah rakaatnya ketika sholat wajib sama seperti yang mukim atau di qasar? Jika di qasar, manakah lebih utama, qasar atau tanpa qasar? Sedangkan muslimah ini berusaha sholat sunnah rawatib lengkap dengan sunnah. Ya ukhti, wah ya binti, kalau memang berusaha untuk sholat rawatib lengkap 12 rakaat, maka jangan di jamaah, jangan di qasar. Karena kalau sudah mengkosong tidak ada sholat rawatib. Kecuali apa? Kecuali qobla subuh. Ya. Jadi kalau memang ingin laksanakan sholat rawatib yang lengkap, maka tidak usah jamaah, tidak usah kosong. Seperti itu. Jadi sudah selesai pertanyaannya. Karena kan sini yang terakhir, berusaha sholat sunnah rawatib lengkap 12 rakaat. Nah itu sudah selesai di situ. Berarti tidak ada, tidak ada apa, tidak ada pertanyaan lain lagi. Ya. Allah. Adapun kalau sepertinya selama 12 tahun, 1 bulan di perantauan itu wajib qasar terus, apa boleh qasar atau tidak? Di situ ada perbedaan pendapatan ulama. Ada mengatakan hanya apa nama bolehnya hanya sekitar 3 hari, ada yang seminggu, ada yang tidak dibatasi. Allah alam ya. Yang jelas kalau di sini kan yang menjadi perhatian ingin sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Maka tidak perlu di jamak. Apalagi di qasar. Apakah ada batas waktu maksimal atau dianjurkan untuk menyelesaikan mengqadha puasa orang yang sudah meninggal? Batasan waktu maksimalnya adalah jangan sampai lewat Ramadan selanjutnya. Contohnya meninggalnya bulan Rabiul Awal, maka usahakan selesai sebelum bulan Syaban habis. Ya, apalagi kan kalau walinya banyak kan bisa bagi-bagi, ya, seperti itu. Kalau wali cuma satu, ya cicil saja setiap minggu satu, ya setiap minggu satu, insya Allah mudah. Ya Allah. Ada lagi? Tanya kan? Foto. Ya. Bagaimana dengan orang yang secara sengaja, maksudnya saat puasa Ramadan terus di malam harinya dia nggak niat, mungkin karena lupa atau tiduran. Itu nanti ada ininya pembahasannya. Cuman yang jelas kalau puasa Ramadan itu wajib apa? Wajib berniat sebelum azan subuh. Kalau dia sengaja tidak berniat sebelum azan subuh, maka tidak sah dan wajib qadha. Atau dia terlupa, ya, ah nantilah saya pas awal pas sahur berniatnya. Tidur, bangun-bangun sudah azan subuh, maka tidak sah puasanya. Itu untuk khusus yang Ramadan. Ya. Itu sudah ijma ulama. Allah. Terus kalau untuk niat puasa Ramadan itu bisa enggak sih, jadi misalnya kita langsung niat itu untuk satu bulan puasa? Tidak, harus tiap malam. Nah, ketika kita melaksanakan sahur pada hakikatnya kita sudah niat puasa. Ada tidak orang sahur tidak niat puasa? Ngapain sahur kalau tidak puasa ya? Bangun makan sahur itu kan ada yang makan sahur itu enak gitu. Walaupun memang apa? Memang menunya enak, tetap saja makannya gitu-gitu aja kan? Paling sedikit tapi gue ngantuk ya. Ya seperti itu. Ya kan? Apalagi yang tidak terbiasa untuk sholat malam, maka untuk sahur itu subhanallah. Ya, perjuangan besar. Bahkan mungkin bangunnya harus dipakai petasan baru bangunnya, lempar ke atas kasurnya baru bangun. Allah. Oh iya. Ada lagi apa? Ya. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya kita nggak tahu kalau orang yang meninggal itu punya utang puasa gimana? Ya, kalau namanya orang tidak tahu mau apa coba? Ya, itu termasuk uzur. Itu namanya al-udru bil jahri, uzur karena bodoh. Termasuk bodoh dan tidak tahu. Ya, maksudnya uzur, uzur bagi siapa? Uzur bagi ahli warisnya. Makanya kalau antum nanti punya hutang apapun bilangkan, biar dibayarkan. Apapun itu hutangnya. Contoh apa namanya? Nah, dulu bapak ketika muda suka darmaji. Ya, sama tukang dagang itu, tahu darmaji? Dahar lima ngaku na hiji, ya. Ya. Makan bakwan 5 atau bala-bala 5 sabar hiji yang hiji mah katanya. Ya itu utang itu yang harus dibayar. Ya maka bilang orang tua ke anaknya biar dibayarkan. Kalau orang ini sudah meninggal dunia, maka bayarkan kepada ahli warisnya. Ya seperti itu. Wallah. Oh ya. Ada sekedar maji. Biasanya anak kota besar nih sekedar maji. Bandung kan kota besar. Jangan baper ya. Jangan dikira Bandung kota kecil. Bandung kota besar juga. Maksudnya asli Bandung pun bisa seperti itu. Ada pun di kota lain insya Allah tidak ya. Tidak jauh beda sini. Tapi kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kesalahan itu dari saya dan syaitan. Mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, mengampuni orang tua kita dan musuh kita dalam surganya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.